Faedah kedua sudah dibaca. Faedatun tsaniyah. Kalau belum baca, man yaqra. Faedatun tsaniyah. Baik, baca. Faedatun tsaniyah, nikahul kitabiyah jaizatun bi ayatil maidah. Nikahul kitabiyah jaizun bi ayatil maidah wa huwa madhhabu jamaahir salaf wal khalaf min al immatil arab arba'ah wa ghairihim. Fa in qila faqad wasafahum ay ahlal kitab bisyrik biqauli ittakhadhu akhbarahum ruhbanahum arbabam min dunillah. Qila in ahlal kitabi laysa fi asli dinihim syirkun wa haitu wasafu bi annahum asyraku fali ajli ma tada'u min asyriki. Fa aslu dinihim ittiba'ul kutubil manziliyah allati ja'at bi tauhid la bi syirik. Intaha min kalamin Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Ayo, terjemahkan. Menikahi ahlul kitab itu boleh berdasarkan ayat pada surat Al-Maidah, dan itu pendapat jumhur ulama salaf dan khalaf dari empat imam dan yang lainnya. Jika dikatakan maka sungguhnya Allah SWT mensifati mereka yaitu ahlul kitab dengan kesyirikan, dengan firman-Nya ittakhadhu ahbarahum, mereka menjadikan ulama Yahudi ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah, mereka menjadikan ulama Yahudi dan pendeta Nasoro sebagai sekutu selain Allah SWT. Kila, jawabannya sungguhnya Alkitab asal agama mereka bukanlah kesyirikan, sebagaimana Allah SWT menyifati mereka dengan kesyirikan dikarenakan mereka mengadakan dari kesyirikan. Fa aslu dinihim ittiba'ul kutub, maka asal agama mereka adalah mengikuti kitab yang diturunkan, yang datang dengan tauhid bukan dengan kesyirikan. Selesai, intaha. Berakhir ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Baik. Saya ulangi, barakallahu fikum jazakallahu khair. Nikahul kitabiyah diperbolehkan dengan ayat dalam surat Al-Maidah. Yaitu kalimat nisa'uhum hillul lakum, bahwa wanita-wanita mereka halal buat kalian. Dan itu madhab jumhur salaf wal khalaf dari para imam-imam yang empat dan lain-lainnya. Fa in qila, kalau ada yang berkata, bukankah ahli kitab itu sudah disifati dengan syirik dalam ayat ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, mereka mengambil pendeta-pendeta mereka dan rahib-rahib mereka sebagai rab-rab selain Allah. Qila, maka kita jawab bahwa ahlul kitab bukan dari asal agama mereka kesyirikan. Di mana mereka wasafu bi annahum asyraku, tetapi disifati mereka bahwa sebagian mereka berbuat kesyirikan. Fali ajli mabtada'u minasyirki, karena itu adalah apa yang mereka ada-adakan dari kesyirikan. Fa aslu dinihim, maka asal agama mereka, dasar agama mereka adalah mengikuti kitab yang diturunkan kepada mereka. Allati ja'at bitauhid, yang sesungguhnya kitab mereka mengajarkan tauhid. Kitab Injil mengajarkan tauhid, kitab Taurat mengajarkan tauhid. Hanya saja tangan-tangan mereka yang kemudian merubahnya sehingga dihukumi oleh Nabi berbeda dengan orang kafir lainnya. Kalau orang yang musyrik musyrikah tidak boleh dinikahi mereka. Bahkan dikatakan tidak halal. Tidak halal. Wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Budak perempuan yang beriman lebih baik daripada seorang wanita yang musyrik musyrikah, walau a'jabatkum, walaupun menarik, cantik dan seterusnya. Ini menunjukkan tidak boleh menikahi musyrikin musyrikah. Tetapi ahli kitab dibedakan ta'amuhum, makanan mereka halal lakum. Demikian pula wanita mereka halal untuk dinikahi. Bukankah mereka? Iya. Memang musyrikin ahlul kitab tadi sudah memiliki sekian penyimpangan dan kesyirikan dan sebagainya. Tetapi Nabi sudah membolehkannya, dan Nabi SAW di zaman beliau pun orang Nasrani sudah begitu keadaannya. Barakallahu fikum. Tetapi laki-lakinya benar-benar laki-laki, ya, yang boleh menikahi kitabiah. Laki-lakinya harus Suzuki, sungguh-sungguh laki-laki. Jangan laki-laki yang seperti perempuan. Laki-laki itu harusnya memimpin, bukan dipimpin. Sahih? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi para wanita. Sehingga kalau laki-laki ini memang memiliki tipe pemimpin dan kokoh dalam memimpin, silakan menikahi kitabiah, karena kitabiah nanti akan diatur oleh suaminya. Sahih? Mudah-mudahan suatu saat masuk Islam. Tetapi kalau laki-lakinya sangat-sangat tidak memiliki sifat kelaki-lakian, sehingga tidak bisa memimpin, akhirnya sang istri yang kitabiah tadi malah lebih berkuasa. Gak bisa, ini anak saya mau kejadikan Nasrani. Sebaiknya jangan sang suami memelas, karena emang lemah. Akhirnya anak-anaknya jadi Nasrani, karena laki-lakinya bukan sungguh-sungguh laki-laki. Laki-lakinya banci, bukan pemimpin. Hukumnya boleh, tetapi apakah kalian ingin yang susah atau ingin yang mudah? Kalau ingin yang mudah, carilah wanita yang salehah, mu'minah, taqiyah, agar nanti anak-anakmu dididik oleh ibunya dengan baik menjadi wanita dan laki-laki dan anak-anak yang saleh. Iya kan? Tetapi kalau engkau mengambil istri dari kitabiah, hukumnya boleh, tapi engkau menyusahkan dirimu ketika nanti mendidik anak-anaknya. Kata Abi, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Kata Umi, katanya Isa adalah anak Tuhan. Bingung anaknya. Iya, kalau suaminya kuat seperti tadi saya katakan, sungguh-sungguh laki-laki, maka dia akan bisa menguasainya, bahkan mengalahkan istrinya. Kamu jangan banyak mulut, diam. Gak boleh ngajarin seperti itu. Anakku, anak saya. Kamu tidak boleh mengajarkan kesyirikan kepadanya. Bagus. Paling tidak istrinya yang kitabiah ini tidak mengeluarkan pemikiran sesatnya atau kekufurannya, karena kekuatan kepemimpinan suami. Barakallahu fiikum. Kembali kepada kitab dan masuk kepada bab syurut fin nikah. Bab syurut fin nikah. Syarat-syarat dalam nikah. Asyurutu fin nikahi qisman. Syarat-syarat dalam nikah ada dua jenis. Sahihun wa huwa ma la yukhalif muqtada al-'aqd. Dinyatakan syarat-syarat yang sah kalau tidak bertentangan dengan konsekuensi akad nikah. Saya ulangi, dinyatakan sah kalau tidak bertentangan dengan konsekuensi akad nikah. Wa yakuna lil mushtarit min az-zawjayni gharadun sahih. Dan hendaklah bagi yang memberikan syarat dari dua suami istri atau dua calon suami calon istri memiliki tujuan yang benar, memiliki tujuan yang benar. Wa yati syai'un min amtilatihi, dan akan datang nanti contoh-contohnya. Nomor dua atau jenis kedua adalah syarat yang tidak sah. Tadi nomor pertama syarat yang sah. Mau dikatakan sah, apa syaratnya untuk syarat dikatakan sah? Kalau syarat itu tidak bertentangan dengan intinya pernikahan. Kalau syarat itu tidak bertentangan dengan intinya pernikahan. Kedua, kalau memiliki tujuan yang sahih, tujuan yang benar secara agama, tujuan yang syar'i, maka yang kedua adalah yang tidak sah, yang batil, berarti sebaliknya. Apa sebaliknya? Makana mukhalifan limuqtadal aqdi, kalau bertentangan dengan konsekuensi akad nikah, kalau bertentangan dengan intinya nikah. Boleh nikah dengan anak saya, tapi syaratnya tidak boleh dijimai. Lah untuk apa nikah? Itu aneh. Itu bertentangan dengan apa? Dengan muqtadal aqd, dengan konsekuensi nikah. Namanya nikah itu untuk menghalalkan, tapi kamu syaratkan tetap haram. Tidak bisa seperti itu. Baik. Berarti syarat pertama atau dikatakan batil kalau, dikatakan syaratnya tidak sah kalau bertentangan dengan konsekuensi akad nikah. Wal mizan fi hadhihi syuruti wa nahwiha. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan ukurannya, mizan adalah timbangannya, untuk syarat-syarat tadi, bagaimana menimbangnya, timbangannya adalah ucapan Nabi SAW. Al-Muslimuna inda syurutihim. Sesungguhnya kaum muslimin sesuai dengan kesepakatan mereka. Sesuai dengan kesepakatan mereka. Illa syaratan harrama halalan, atau ahalla haraman, kecuali syarat-syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Wala farqa baina an yaqa ishtiratihim qabla al-'aqdi aw ma'ah, dan tidak ada perbedaan antara apakah terjadi syarat tadi sebelum akad atau bersama akad. Sebelum akad itu berarti janjinya nanti saya akan nikahkan kamu besok. Tetapi dengan syarat. Satu, dua, tiga, empat, lima. Setuju? Kata sang pemuda tadi, setuju. Sepakat? Sepakat. Saya tulis, tanda tangan. Keesokan harinya, atau berapa hari kemudian, setelah dicatat perjanjian dan persyaratan, maka dinikahkan. Aku nikahkan engkau dengan syarat yang sudah kita tulis bersama pada hari H, tanggal T, jam J. Ya hari H, maksudnya hari tertentu, jam tertentu, dan waktu tertentu. Kalau dikatakan qabiltu nikahaha, aku terima nikahnya, maka sah. Baik. Ikhwan ibn a'azakum wa kalau ma'ah, disebutkan tadi qabla al-aqdi au ma'ah, atau ma'ahu. Kalau bersamanya adalah ketika akad. Tadinya belum ada perjanjian apapun, tapi ketika akad, aku nikahkan engkau dengan anakku fulan, Fulanah binti fulan, atau fulan, Fulanah anakku. Kemudian dia berkata dengan syarat, satu, dua, tiga, empat. Si pemuda yang dinikahkan berkata, aku terima nikahnya dengan mahar dan syarat tersebut. Sah? Sah. Sebentar, jangan bilang sah atau tidak sah. Apa 1, 2, 3, 4, 5? Kalau tidak bertentangan dengan konsekuensi akad, kalau tidak bertentangan dengan intinya akad nikah, sah. Tetapi kalau bertentangan, tidak boleh. Tidak sah. Kedua, kalau mengandung penghalalan apa yang haram, atau pengharuman apa yang halal, maka tidak sah. Saya nikahkan engkau dengan anak perempuan saya, kata seorang fasik, dengan syarat anakku tidak boleh dikasih kerudung, apalagi cadar. Sah apa enggak sah? Enggak sah. Walaupun sang pemuda tadi menyatakan aku terima nikahnya dengan syarat tersebut, kemudian setelah itu dia pakaikan kepada istrinya hijab, apakah dia melanggar syarat? Tidak, karena syaratnya batil. Walau mi'ata syartin, walaupun 100 syarat, kalau batil tidak berlaku. Walaupun 100 syarat, kalau batil tidak berlaku, tidak sah. apa ciri-ciri yang batil bertentangan dengan inti dari nikahnya. Kedua, bertentangan dengan syariat Allah, yang halal jadi haram, yang haram jadi halal, tidak boleh. Hadis pertama, yaitu hadis tsani ba'da 300, hadis ke-302. An Uqbah ibn Amir qala, dari Uqbah ibn Amir berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, inna ahaqqa syuruta an tufu bihi mastahlaltum bihi al-furuj. Inna ahaqqa syuruta, sesungguhnya di antara syarat-syarat yang paling berhak untuk ditunaikan. Inna ahaqqa syuruti an tufu, sesungguhnya yang paling berhak di antara syarat-syarat untuk kalian tunaikan adalah mastahlaltum bihil furuj, adalah syarat-syarat dalam menghalalkan kemaluan-kemaluan. Furuj dari kata farji, farji kemaluan. Di antara hak yang paling harus, paling berhak untuk ditunaikan adalah syarat-syarat ketika kalian menghalalkan furuj. Apa maknanya? Yakni dalam pernikahan. Istahlaltum bihi al-furuj, kalian menghalalkan farji yang tadinya tidak boleh menyentuh, bahkan tidak boleh bertemu, tidak boleh saling melihat wajah, tiba-tiba dibolehkan seluruhnya, sampai jima pun dibolehkan. Maka ini berarti perkara yang sangat penting, yaitu akad nikah yang kalian menghalalkan dengannya al-furuj. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Al-ma'na al-ijmali, maknanya secara ringkas. Likulli wahidin min az-zawjayni maqasid wa aghrad fi iqdamihi ala aqdin nikah. Setiap satu dari dua calon mempelai, calon suami dan calon istri, punya maqasid wa aghrad. Mereka punya tujuan-tujuan dan punya gharad-gharad. Hampir sama maknanya tujuan juga. Punya sesuatu yang mereka tuju, punya sesuatu yang mereka inginkan dengan nikah itu. Fi iqdamihi ala aqdin nikah, dalam majunya dia menuju jenjang pernikahan. Berarti calon istri dan calon suami, ketika mereka maju ke jenjang pernikahan, masing-masing punya tujuan, masing-masing punya gharad. Tayyib, fa yashtaritu ala sahibihi syurutan, maka mereka pun memberikan syarat-syarat kepada orang yang akan dinikahi. Liyatamassak biha, agar dia pegang syarat tersebut. Wa yatlub tanfidaha, dan meminta untuk diterapkan syaratnya. Ada ma hunaka min syurutin hiya min muqtadayati 'aqdin nikah. Kecuali kalau di sana ada syarat-syarat yang bertentangan dengan konsekuensi-konsekuensi akad nikah. Boleh kamu nikahi saya, tapi dengan syarat saya jangan disentuh. Ya terus, buat apa nikah? Konsekuensi nikah adalah agar dihalalkan untuk disentuh. Baik, itu contoh ekstrimnya. Contoh lainnya adalah, boleh nikahi saya, asal jangan bawa saya ke tempat lain kecuali kota ini saja, karena saya tidak mau jauh-jauh dari orang tua saya. Bapaknya sebagai wali juga berkata sama seperti itu. Wahai anak muda, saya akan nikahkan engkau dengan anak perempuan saya, tapi jangan bawa dia keluar dari kota ini. Boleh apa enggak boleh? Hah? Tinggal diukur dengan tadi mizannya. Apakah menghalalkan yang haram? Tidak. Apakah yang mengharamkan yang halal? Tidak. Apakah bertentangan dengan konsekuensi nikah? Tidak. Dia tetap bisa berhubungan dengan istrinya, silahkan hidup bersama, tetapi jangan pindah dari luar kota, karena bapak ibunya sudah sangat rentah membutuhkan anaknya yang perempuan tadi. Baik, ini makanya syurut yang sah harus ditepati dengan hadis ini. Sesungguhnya sewajib-wajib syarat untuk ditepati adalah syarat dalam menghalalkan furuj. Baik, aku nikahkan engkau dengan anak perempuan saya dengan syarat engkau bekerja padaku 10 tahun atau 8 tahun. Kalau engkau mau 10 tahun, famin indik, maka itu silakan sukarelamu. Saya minta 8 tahun. Kalau mau 10, itu kesukarelaan kamu. Boleh apa enggak boleh? Hah? Boleh. Baik, sebagaimana yang terjadi pada Nabi Musa ketika dinikahkan dengan anak perempuannya. Samania hijaj wa in atmamtal asra famin indik. Bekerja padaku 8 tahun, kalau mau nambah sampai 10 itu kesukarelaan kamu. Li'anna syurutan nikah au li'anna syurutan nikahi 'azimatul hurmah. Karena syarat-syarat dalam pernikahan itu sangat besar kesuciannya. Qawiyatul luzum, sangat kuat konsekuensinya atau sangat kuat keterikatannya. Likauniha istahaqqa biha istihlal al-istimta' bil furuj. Karena itu adalah sesuatu perjanjian untuk menghalalkan dan untuk bermut'ah dengan furuj. Istimta' yani jima'. Faqad hatta syari' al-hakim al-adil anal wafa'i biha. Karena sungguh syariat ini telah menganjurkan, syariat yang hakimil adil, yang sangat bijak dan sangat adil, sudah menganjurkan untuk wafa biha, untuk menepati syarat-syarat dalam nikah. Faqala, maka dikatakan, inna ahakka syurut yajibul wafa bihi wa awladihi. Sesungguhnya yang paling berhak dari syarat-syarat yang wajib ditepati, wa aulahu, dan yang paling utama untuk ditepati adalah perjanjian-perjanjian syarat-syarat mastahalla wastuhilla bihil furuj, yang dengan itu dihalalkan farji, kemaluan. Wa budila min ajlihil budu', yang bahkan diberikan, diserahkan dengan itu al-budu'. Budu' juga sama kemaluan, hanya saja al-farj punya laki-laki, al-budu' punya perempuan. Barakallahu fikum. Kadang-kadang begitu, kadang-kadang dianggap sama sebagai sesuatu yang aib untuk dilihat, sehingga dikatakan dengan farji atau dengan budu'. Inna fi budu'i ahadikum sadaqah, kata Nabi. Sesungguhnya pada kemaluan kalian ada sadaqah. Ma yukhad min al-hadith, apa yang diambil dari hadith? Pertama, wujubul wafa bisyurutil lati iltazama biha ahaduz zawjaini li sahibihi. Pertama, wajibnya menepati syarat-syarat yang diberikan, ditawarkan oleh salah satu dari dua suami istri atau salah satu dari dua calon mempelai kepada yang lainnya ketika akan menikah. Wajib ditepati. Wadhalika kashtirati ziyada fil mahar awis sukna bimakan. Di antaranya seperti syarat minta tambahan mahar. Saya nikahkan kau dengan syarat maharnya sekian, sekian, sekian. Boleh. Awis sukna, dengan syarat anak saya harus dibelikan rumah. Boleh. Bimakanin muayyan, harus rumahnya di daerah ini, daerah itu. Boleh. Minjani bil mar'ah, dan itu biasanya syarat dari sisi wanita. Minta diberikan tempat, diberikan rumah, di tempat ini, tempat itu. Wa kashtiratil bakarah, atau syaratnya sang suami. Aku mau menikah dengan anak perempuanmu, tetapi dengan syarat anakmu masih perawan. Al-bakarah maknanya perawan. Kastiratil bakarah. Karena kadang-kadang ada seorang wanita yang janda, sudah pernah menikah, tapi sebentar nikahnya, hanya satu bulan, dan tidak punya anak. Sehingga ketika dia mengaku bakarah, mengaku bikir, mengaku perawan, orang percaya. Karena masih muda belia. Dan tidak ada anak. Tetapi sang suami sudah curiga, dengar-dengar katanya begini dan begitu. Tayyib, saya mau menikahi anak dengan syarat anakmu masih perawan. Barangkali dalam sebulan itu gak disentuh, kemudian cerai lagi, kan masih perawan. Bagaimana tahunya dia perawan atau tidak perawan? Nanti setelah nikah baru tahu. Tayyib, berarti masih belum tahu nih di awal. Syaratnya harus perawan. Maka kalau ternyata dia tidak perawan lagi, boleh fashun nikah, pembatalan nikah. Atau nasab. Kasyaratil bakarah mensyaratkan perawan. Atau nasab nisbah min janibiz zawj, dari sisi suami. Yang kedua, maksudnya syarat seperti itu biasanya dari sisi suami. Syarat perawan, syarat dia nasabnya begini, nisbahnya begini. Sedangkan yang pertama tadi, minta maharnya lebih, minta rumah tertentu, di daerah tertentu, dan seterusnya. Itu biasanya dari yang perempuan. Yang kedua, anna wujubal wafai syamilun li syurutil lati hiya min muqtadil aqdi. Yang kedua, bahwa wajibnya menepati syarat-syarat tadi, kalau syarat-syarat tadi sesuai dengan konsekuensi akad. Kalau syarat-syarat tadi sesuai dengan intinya pernikahan. Wallati min maslahati ahadi zaujaini, yang merupakan maslahat dari salah satu calon mempelai. Kebaikan salah satu calon mempelai. Artinya nomor dua ini faedahnya, kalau bertentangan dengan muqtadul aqd, tidak ada kewajiban untuk ditepati. Yang ketiga, yufidu umumu hadal hadis biwujubil wafa' bisyurut. Hadis ini juga yuqayyid, mengikatkan yang umum menjadi muqayyad. Itu mana yuqayyid? Mengikat yang umum jadi muqayyad. Wa yuqayyid umumu hadal hadis biwujubil wafa' bisyurut. Diikat hadis ini dengan qaid. Ini hadis yang umum mewajibkan semua syarat-syarat tadi ada ikatannya. Apa ikatannya? Qaidnya, la yahillu limra'atin tas'al talaqa ukhtiha. Tidak boleh seorang wanita mensyaratkan untuk mentalak saudarinya. Hati-hati para wanita. Ketika akan dinikahi oleh seorang laki-laki, dan laki-laki ini memiliki istri, kemudian dia bersyarat. Boleh engkau nikahi saya, tapi ceraikan istrimu yang pertama. Ini tidak sah. Tidak boleh dan tidak berlaku. Mengapa? Karena ada larangan khusus dari Nabi. Yang tadinya umum, silakan memberikan syarat-syarat apa saja, wajib ditepati. Syaratnya, bahkan syarat yang wajib ditepati, yang paling wajib ditepati adalah syarat-syarat dalam menghalalkan kemaluan, yakni dalam pernikahan. Tetapi awas, jangan memberikan syarat yang ini, karena Nabi bersabda, la yahillu limra'atin, tidak halal bagi seseorang untuk meminta agar seorang laki-laki menceraikan istrinya. Tidak boleh. Yang keempat, annal wafa'a bi syurutin nikah akad minal wafa'i bi ghairiha. Menepati syarat-syarat dalam nikah itu lebih ditekankan, akad lebih ditekankan daripada menepati syarat-syarat lain selain nikah. Berarti yang paling wajib, paling ditekankan untuk ditepati adalah syarat-syarat dalam nikah. Lianna iwadaha istihlalul furuj, karena penggantinya adalah penghalalan furuj. Pengganti maksudnya iwad, balasannya ya. Kamu berikan uang, kamu berikan nukud, kami berikan barang, bid'ah, Ini namanya bahasa Arabnya iwadan an hadza wa hadza iwadan an hadza. Tukar menukar itu bahasa Arabnya iwad, pengganti. Di sini penggantinya adalah yang tadinya haram dihalalkan, yaitu farji atau budu'. Maka barakallahu fikum, berarti perkara besar yang tadinya dilihat saja tidak boleh, sekarang boleh disentuh. Maka dari itu dikatakan karena iwaduhu, penggantinya adalah istihlalul furuj. Lianna iwadaha, penggantinya adalah istihlalul furuj. Yang kelima, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, was-sahihu alladhi 'alayhi aktsaru nusus Ahmad wa 'alayhi aktsaru salaf. Kata Syekhul Islam, yang benar, yang di atasnya kebanyakan dalil-dalil yang dibawakan oleh Imam Ahmad dan atasnya juga kebanyakan para salaf berpendapat, anna ma yujibul 'aqda li kulli wahidin min az-zawjayni 'ala al-akhar kan nafaqah wal istimta' wal mabit lil mar'ah wa kal istimta' liz zawji laysa bimuqaddar balil marji' fi dhalika ila al-'urf. Kebanyakan para ulama salaf dan kebanyakan dalil-dalil, kebanyakan riwayat-riwayat menunjukkan bahwa yujibul 'aqd li kulli wahid, yang diharuskan dalam setiap akad bagi masing-masing suami istri terhadap yang lainnya, suami terhadap istri atau istri terhadap suami, kan nafkah, seperti misalnya nafkah, atau istimta, saling mendapatkan kenikmatan, wal mabit atau bermalam bagi wanita, wakal istimta lizawuj atau istimta bagi sang suami, semuanya laisa bimuqaddar, tidak ada kadar tertentu, tidak ada kadar tertentu. Balil marji' fi dhalika ila al-'urfi, bahkan rujuknya, kembalinya kepada 'urf. 'Urf maknanya kebiasaan masyarakat, sehingga tidak bisa saling menuntut. Apa yang disebutkan tadi contoh-contohnya? Masalah nafkah, nafkah. Kok cuma sekian, kok cuma sekian? Emang ada dalilnya harus sekian? Tidak ada. Baik, sedekah. Apa sedekah? Nah, sedekah batin. Dia hanya memberikan pada istrinya sekali seminggu, sepekan cuma sekali saja dikasih. Protes, saya enggak pernah disentuh. Enggak pernah apa enggak pernah? Ya pernah sih. Cuma sekali seminggu, bahkan kadang-kadang sebulan. Tidak ada ukurannya. Emang ada dalilnya harus sekian kali, harus sekian kali? Enggak ada. Maka terimalah apa yang Allah takdirkan untukmu. Baik, sekarang sebaliknya. Sang suami mendapatkan pelayanan dari istri. Seberapa? Hanya membikinkan kopi saja? Atau dengan memasakkan masakan untuknya? Atau ditambah dengan mencucikan pakaiannya, bersihkan rumahnya, mencukurkan rambutnya, dan seterusnya? Yang ini saya gak mau, sini gak mau. Suaminya menuntut, apa ada dalilnya? Harus sekian, harus ini yang saya lakukan. Kembalinya kemana? Kata para ulama, kembalinya kepada 'urf. Dan ini yang pernah saya dengar dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kepada 'urf. 'Urf masyarakat. 'Urf itu kebiasaan masyarakat. Kalau di daerah tertentu di sana, kebiasaan masyarakatnya bahwa istri itu berbeda dengan pembantu. Pembantu rumah tangga. Sehingga urusan-urusan dapur dan urusan-urusan mencuci dan sebagainya itu khadimah, pembantu rumah tangga di daerah itu. Maka tidak mengapa sang istri menuntut. Tidak bisa, itu bukan kerjaan saya. Cari pembantu. Tetapi di daerah lain, seperti tempat kalian di Indonesia, justru yang umum adalah istri melayani semuanya. Dan itu terjadi pula di zaman salaf, sampai anak Rasulullah SAW tangannya rusak karena memandikan kuda juga. Mandikan kudanya, memberi makan kudanya, memasak dan sebagainya. Sampai Rasulullah menghiburnya bahwa itu adalah tangan ahli surga. Tangan ahli surga. Barakallahu fikum. Sehingga tidak ada ukuran yang standar harus berapa, harus seberapa. Masalah istimta. Istimta tadi kaitannya dengan jima. Masalah pekerjaan. Masalah nafkah. Itu gak ada ukuran tertentu. Yang penting kalau secara umum sudah wajar, tidak mengapa. Kecuali kalau tidak wajar. Maknanya tidak wajar menyelisih urf. Menyelisih urf. Dia disuruh pekerjaan sekian masalah. Bahkan dipekerjakan dalam pabrik, dipekerjakan dalam seperti budak. Ya berhak untuk protes ke pengadilan. Demikian pula barakallahu fikum. Kalau sebaliknya. Sang suami tidak memberikan nafkah kecuali sangat-sangat sedikit. Tidak bisa beli beras, apalagi beli lauknya. Ya terus, itu bukan nafkah yang seharusnya. Loh berapa? Kan tidak ada dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Iya, tidak ada dalil tentang berapanya. Iya, tetapi dalil tentang urf ada. Apa itu? Dalam Quran, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ma'ruf. Maknanya kembali kepada urf. Dengan baik. Berilah belanja dengan baik. Pergaulilah dengan baik. Layanilah dengan baik. Maka wahai istri, layanilah suamimu dengan baik. Wahai suami, berikan ma'isha pada istrimu dengan baik. Pergaulilah dengan baik. Maka dengan baik ini, barakallahu fikum, sesuai dengan apa yang umum di daerahnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.